Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada pembahasan tentang bina'ul Ka'bah. Tentang pembangunan Ka'bah. Kemudian Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi SAW, "Laula anna qaumaki hudatha'u ahdin bi kufrin la hadamtul Ka'bah, thumma banaituha ala qawaid Ibrahim wa ja'altu laha babaini baban yadkhuluna minhu wa baban yakhrujuna minhu." Atau kama qala Nabi SAW, kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan kaummu baru saja masuk Islam, saya akan bugar Ka'bah dan saya bangun di atas pondasi Ibrahim, artinya saya sempurnakan." Kenapa? Karena orang-orang Quraisy dahulu, waktu mereka bangun, mereka enggak punya uang. Sekarang kita punya biaya, maka kita bangun Ka'bah, kita sempurnakan. Dan saya akan bikin dua pintu, karena Ka'bah dahulu ada dua pintunya. Pintu masuk dan pintu keluar. Ini cita-cita Nabi SAW didengar oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah punya keponakan namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Aisyah punya keponakan namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya beliau diberi kunya dengan Abu Abdullah. Beliau berkunya dengan keponakan beliau, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, tatkala di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair di Mekah, beliau ingat tentang pesan Nabi SAW. Maka Abdullah bin Zubair, kemudian terjadi kerusakan tatkala itu di Ka'bah. Ada yang mengatakan kerusakan kebakaran terjadi di zaman Abdullah bin Zubair. Tatkala seorang wanita sedang tawaf, tiba-tiba terlepaslah sebagian api. Katanya dia sambil membakar kayu gaharu, tahu-tahu api tersebut mengenai kiswah Ka'bah. Akhirnya Ka'bah terbakar dan hitam. Akhirnya Abdullah bin Zubair ingin membongkar Ka'bah dan ingin perbaiki. Dan dia yang pertama kali melepaskan Ka'bah. Seperti biasa, orang-orang juga takut. Namun tatkala tidak terjadi apa-apa pada dirinya, akhirnya mereka pun bangun Ka'bah. Dan Abdullah bin Zubair bangun Ka'bah dengan sempurna. Hijr Ismail ditutup dengan apa? Dengan lengkap. Jadilah Ka'bah lebih apa? Lebih panjang. Kemudian ditinggikan lagi lebih tinggi. Ditambah lagi 9 zira. 9 azro. Jadilah sekitar 27 azro. Yaitu kira-kira 15 meter kira-kira ya. Tingginya kira-kira 15 meter sekarang. Akhirnya jadilah Ka'bah yang baru dengan model yang lengkap sebagaimana impian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Abdullah bin Zubair meninggal, maka Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang terkenal begitu kejam dan membunuh sebagian tabi'in, maka dia pun jengkel dengan Abdullah bin Zubair dan dia ingin mengembalikan Ka'bah sebagaimana di zaman jahiliyah. Maka dia minta izin kepada amirnya untuk membongkar Ka'bah. Maka dibongkarlah Ka'bah, dikembalikan sebagaimana sedia kala, kurang lagi dipasang Hijr Ismail lagi. Tetapi sudah terlanjur tinggi, tidak diturunkan. Tingginya ditetapkan, tetap 15 meter. Kemudian lebarnya dikurangi sebagaimana di zaman Nabi SAW. Maka Ka'bah seperti sekarang ini. Kembali lagi. Kemudian di zaman Al-Imam Malik, kalau tidak salah, khalifahnya ingin mengembalikan Ka'bah sebagaimana impian Nabi SAW. Maka Imam Malik menegur, dia mengatakan, jangan sampai Ka'bah dijadikan mainan oleh para raja. Setiap ada raja yang ingin merubah, maka dirubah. Maka dibiarlah Ka'bah sebagaimana sekarang ini, dengan kurang bentuknya, dan ada Hijr Ismailnya, dan tingginya 15 meter kira-kira. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga dari kisah pembangunan Ka'bah ini, bahwasanya Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW begitu masuk dari Babu Safa, tatkala orang-orang Quraisy sedang berkhilaf, maka serentak berkata, "Atanal Amin, telah datang kepada kita orang yang amanah." Saya tanya sama antum, Rasulullah SAW dikenal amanah karena dia bergaul atau tidak? Dia berinteraksi dengan masyarakat atau tidak? Bagaimana masyarakat mengenal dia amanah kalau dia tidak interaksi? Dia berinteraksi, dia bergaul. Oleh karenanya seorang da'i atau seorang ingin menyebarkan Islam, dia bergaul. Padahal masyarakat, tatkala itu masyarakat jahiliyah, penuh dengan kerusakan. Orang minum khamar, ada yang berzina, ada yang riba dan macam-macamnya. Namun Rasulullah SAW sebagai pemuda, dia tetap bergaul dengan mereka. Namun lihatlah bagaimana cara bergaul Nabi SAW. Nabi bergaul dengan mereka, tetapi pada perkara-perkara yang haram, Nabi tidak ikut. Oleh karenanya seorang tatkala bergaul di masyarakat, bukan berarti dia kemudian rajin ke masjid sama masyarakat, dia tidak bergaul, dia tidak salami sama sekali, dia cuek, ini tidak benar seperti itu. Islam mengajarkan bermasyarakat. Maka seorang meskipun dia rajin sholat, meskipun dia hafal Quran, tidak salahnya dia bergaul dengan masyarakat. Ketemu salami mereka, ngobrol dengan mereka, tunjukkan dia berakhlak mulia. Namun tatkala mereka misalnya main judi, atau kalau mereka minum khamar, maka jangan ikut-ikutan. Ada orang yang ingin luwes sama masyarakat, tetapi kebablasan. Tatkala masyarakat minum bir, mereka minum bir. Tatkala masyarakat main judi, dia ikut main judi. Kenapa? Enggak enak sama mereka. Ini enggak benar seperti ini. Enggak enak sama masyarakat sehingga ikut main judi, tapi enak-enak aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak benar. Oleh karena seorang yang muslim, seorang yang memiliki akidah yang kuat, bukan berarti dia tidak bergaul dengan masyarakat. Dia bergaul. Dia tunjukkan bahwasanya orang yang muslim yang benar adalah muslim yang bergaul namun menunjukkan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, ya bagaimana seorang kemudian menjadi da'i namun dia tidak pernah bergaul sama masyarakat. Tidak ada yang kenal dia. Nabi SAW dikenal oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia berinteraksi. Begitu Nabi SAW keluar dari, masuk dari Babu Safa, maka mereka sepakat mengatakan, Atana al-Amin, telah datang kepada kita orang yang amanah. Di antara faedah yang bisa kita ambil, sebagaimana tadi kita isyaratkan, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi SAW, sehingga tidak tersingkap aurat Nabi SAW. Di antara faedah terakhir yang kita ambil dari kisah ini, akan cerdasnya Nabi SAW. Sekarang orang-orang Quraisy sedang khilaf, siapa di antara mereka yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sementara mereka orang-orang tua, ada paman Nabi, orang-orang terpandang, orang-orang tua, orang-orang terpandang di kalangan Quraisy. Nabi umur 35 tahun, masih muda. Termasuk muda di antara mereka. Namun tatkala Nabi memutuskan, dengan ide Nabi SAW, mereka setuju dengan Nabi SAW. Dan ide Nabi menunjukkan cerdasnya Rasulullah SAW. Ribut begitu ya sudah, tinggal bentangkan kain, letakkan Hajar Aswad di tengah, angkat bareng-bareng. Kelihatannya sepele. Namun, seandainya yang mengungkapkan ide tersebut bukan Nabi, mungkin mereka tidak terima. Tapi karena yang mengungkapkan Nabi SAW, seorang yang amanah, yang mereka cinta kepada Nabi SAW, sehingga mereka tunduk. Padahal nanti yang letakkan siapa? Rasulullah SAW. Yang meletakkan Hajar Aswad bukan mereka akhirnya. Siapa? Nabi yang angkat. Namun mereka setuju. Mereka tidak protes kepada Nabi. Akhirnya yang meletakkan Hajar Aswad, dua tangan Nabi SAW yang mulia. Kejadian yang terjadi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Dengan kejadian ini, maka semakin terpandanglah Nabi SAW. Kata para ulama, dengan dihancurkannya tentara Abraha, tentara bergajahnya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka orang-orang Quraisy terangkat. Terangkat dibandingkan kabilah-kabilah yang lain. Jadi tersohor. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala membela orang-orang Quraisy dari serangan Abraha? Dengan kejadian orang-orang Quraisy yang akan ribut, kemudian Nabi menjadi pemberi keputusan di antara mereka, maka Nabi pun terangkat di antara orang-orang Quraisy. Dan ini merupakan yaitu tanda-tanda kenabian atau mukaddimah yang Allah berikan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti diangkat menjadi Nabi. Nabi tersohor di antara mereka dan diakui kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui amanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini saja kajian kita. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.